Mengembalikan kepada Tengku Antikar dari Yusung harapkan Tengku Bapak Arad Nusul dan kepada Tengku Irham dari Wilayu harap kebutuh karena ada tamu yang menunggu. Kepada teman kami Tengku Rizki Maulana, Tengku Rizki Maulana dari Langsam harap Syamsiah halaman 65. Maka dengan semua pekerjaan yang sudah nakit afas, nakit aam terbenar atau titik afas. Berarti afas terbenar atau titik aam yang berputarin. Pemilik terbenar afas atau titik aam, panenah jadi afas dan aam bagi dasawi. Sedangkan yang kata minum, nyom afas di aam. Nakit aam terbenar kepada mengandung nakit aam. Berarti afas tumbuh kepada seluruh aam. Walaam syi' min wajhin, dan bermula aam daripada syi', daripada satu wajah. Tidak antara nakit keduanya itu umum sama sekali. Dua boh kuli yang disebab antara keduanya umum khusus min wajhin. Untuk nakit ish nyohana umum sama sekali, umum mutlak hana, umum min wajhin hana. Jadi kan beda menyo antara umum mutlak dengan khusus mutlak. Kenakit umum khusus mutlak, kenakit khusus umum mutlak. Sedangkan nisbah antara nakit umum khusus min wajhin hana umum sama sekali. Jadi ketika nisbah wajib umum khusus min wajib, antara nakir pun umum khusus min wajib kelebihnya. Bagaimana? Karena tahkok misil ini umum antara a'am mutlak dan nakir akhas, beserta tabayun kuli antara nakir a'am mutlak dan in akhas. Jadi antara umum khusus min wajhin, mereka juga contoh antara hayawan dengan putih abiat, hayawan dengan abiat nisbah wajib umum khusus min wajhin. Karena mendapat hayawan dengan abiat pada binatang putih, infirat hayawan pada hayawan yang bukan putih, infirat putih pada putih yang bukan hayawan. Berarti nisbah wali umum khusus min wajhin. Pada tak buat nak iyat menyebab hayawan dengan abiat, ken hayawan dengan ken abiat, ken hayawan dengan ken abiat, dua di musafat pada barang. Mendapat ken hayawan dan ken putih barang. Haram dengan ken hayawan dan dengan yang ijtima ken hayawan, yaitu nakir hayawan dan nakir putih. Kemudian infirat nakir hayawan pada batai putih yang ken hayawan, tapi nakir putih hanya jalannya putih, batai putih. Berarti hinan nakiat hayawan, nakiat putih hana. Infirat nakiat putih pada kameng hitam, kameng hitam nakiat putih, kon putih. Tapi nakiat hayawan hana hana. Menyertai hubungan ke contoh yang tak juga kianyo, payatakun nisbah antara nakiat umum khusus miwajin adalah umum khusus miwajin. Maka yang dimulai dari itu surah muka secara surah lagi yang dimulai surah kayaknya nyawa dan kekuan surah yang itu yang dimulai yang kalau juga nisbah antara nakir umum khusus min wajhin tidak ada umum sama sekali, umum mutlak hana, umum min wajhin hana. Pada tajuk kalau contoh hayawan dengan abiat, nakit hayawan la hayawan, nakit abiat la abiat, nisbah antara la hayawan dengan la abiat adalah umum khusus min wajhin. Kan ada buat contoh taulang mendapat ken hayawan dan ken putih bak arang, arang ken hayawan dan ken putih bak hijau. Berarti kan kol putih dan kol hewan. Pak kupiah hitam kan? Kupiah hitam, kol hewan kan bukan putih. Ini kamu dapat kol hitam, kol hewan dan kol putih. Kol itu cok. Batai hitam. Oh ini apa? Batai hitam itu apa? Kol itu cok. Batai putih, kol hewan. Tapi kol putih mana-mana. Berarti yang mana cuma nanti hewan. Wadah racok binatang kambing hitam berarti kol putih. Tapi kol hayawan hanya hina sebabnya hayawan. Mungkin dapat hayawan dan kol hayawan. Sama dengan antara kol hayawan dan kol putih, nisbah kedua ini adalah umum khusus min wadih. Ini cintinya lagi kan, dapat kol minar putih. Iya. Dia putih tujuh, tampulih baik peti. Menyok antara kon hayawan dan kon putih gebegak kon umum khusus min wajib hanarti. Yang betul nisbah antara hayawan, antara kon hayawan dan kon putih, ataupun nisbah antara nakid hayawan dan nakid putih adalah umum khusus min wajib. Yang betul anak lagi. Yang dalam kunci nisbah antara nakid umum khusus min wajihin secara umum adalah umum khusus min wajihin. Yang adalah yang tak contohnya di Singapura. Nah contoh lain yang nisbah wadi umum khusus min wajihin tapi pada nakir di hana umum sama sekali. Jadi dia boleh menyatakan secara percontoh betul. Tajuk sambung contoh. Tajuk sambung contoh yang kebetulan bak contohnya. Yang kebetulan bak contohnya nisbah antara nakir ke wadi adalah umum khusus bin wadi ini. Tapi nah di antara antara umum khusus bin wadi yang nisbah di antara nakir ini hanya umum sama sekali. Maka yang membicarakan tentang umum khusus bin wadi secara umum, maka nisbah di antara kedua ini hanya umum sama sekali. Nah, jadi ini contohnya yang betul ini. Ini bukan contoh. Itu dia dapatkan secara umum kol lagi. Bukan kol. Nah, baru dia baca lihat. Dan bermula dan bermula amisi min wajib tidak ada antara nakir keduanya itu umum sama sekali. Bakal karena takok misil ini umum. Ini umum tau, umum khusus min wajib. Karena ada umum khusus min wajib antara amulakan dan nakir akhas dan nakir akhas. Nisbah antara a'am mutlakan dengan nakir akhasnya adalah umum khusus min wajih. A'am mutlakan dengan nisbah antara insan dan hayawan. Insan dan hayawan, hayawan a'am mutlakan. Insan akhas mutlakan. Menyatakan nisbah antara insan dengan hayawan yang nisbah ini memang umum khusus mutlak. Tapi menyatakan nisbah antara hayawan dengan nakir insan yang umum khusus minwalihi. Menyatakan nisbah antara hayawan dengan la insan. Antara hayawan dengan la insan musafat berwalihi. Hayawan binyo, la insan binyo pada kami. Kameng hayawan dan kameng la insan. Berarti musafat hayawan dengan la insan pada kameng. Kemudian imbirat la insan pada bate. Imbirat la insan pada bate. Batenya la insan, tapi bukan hayawan. Infirat hayawan pada insan. Infirat hayawan pada insan. Insannya hayawan, tapi insan kon la insan. kelahiran. Kelahiran Tuhan rugi kelahiran manusia. Berarti menyadari nisbah antara kelahiran dengan hayawan. Yang menyukami mencocok hayawan binyo, kelahiran binyo. Menyukacok insan, hayawan dok yang mainan, kelahiran mainan. Menyukacok batel, kelahiran, tapi bukan hayawan. Memang nisbah antara hayawan dengan nakid insan adalah umum khusus minwalihi. Sedangkan menyatakan nisbah antara nakid keduanya, nakid hayawan dengan nakid la insan, ini penting umum khusus minwalihi. Nakid la hayawan, nakid hayawan adalah la hayawan. Nakid hayawan, la hayawan. Nakid la insan adalah insan. Tapi bernisbah antara insan dengan la hayawan itu nisbahnya tak bayun. Karena pernah mendapat satu benda bukan hayawan tapi insan. Insan tapi bukan hayawan. Ini hanya adanya. Menyukakan hayawan insan itu. Jadi nakid hayawan la hayawan. Nah, insan, insan. Jadi nisbah antara insan dengan lah hayawan tawayul kuli, hanya umum sama sekali. Sedangkan guna nisbah antara hayawan dengan lah insan umum khusus min wajib. Tapi wadah apa ke nisbah antara nakid keduanya kondi umum khusus min wajib. Bahkan hanya umum sama sekali. Menyemenang kesimpulan lagi, nakid umum khusus minwalihin, nah yang nisbah antara keduanya umum khusus minwalihin, nah yang tabayun kuli, nah tabayun kuli nisbah antara nakid umum khusus minwalihin, nah yang tabayun kuli, nah yang umum khusus minwalihin. Maka yang cocok secara umum ada nama umum khusus min wajib nisbah antara keduanya, maka bukan hana umum. Menyadari juga umum hana umum ingat. Yang mana? Karena nah yang tak baik beli mana? Karena nah yang nisbah antara keduanya baik beli. Tetapi yang nisbah antara nakir dua poh yang tasawi, ia secara pasti nisbahnya tasawi sih. Nisbah antara yang tasawi, tasawi. Mian nisbah antara pol yang merah umum khusus mutlak. Menyo umum nakir umum jadi khusus, nakir khusus jadi umum. Menyo yang tabayun, kali tabayun kalau. Menyo ini nisbah antara nakir umum khusus min wajib hanya umum sama sekali. Karena di antara afrad nakid umum khusus min wajib, nah yang nisbah kinan tabayun kuli, nah yang umum khusus min wajib. Menyolah kamu yang punya mandung, hanya umum punya mandung, bertiga ke mandung, seluruh nakid umum khusus min wajib, maka hanya umumnya. Karena takok misi ini umum, yaitu umum khusus min wajib antara a'am mutlakan dan nakid akhas, beserta tabayun kuli antara nakid a'am mutlakan dan in akhas. Di antara nakid a'am mutlakan dan in akhas yang nisbahi tabayun kuli. Wanakidah mutabayna ini, mutabayna ini tabayun jizya. Dan bermula dua buah nakid daripada dua buah yang tabayun itu tabayun, keduanya akan sebagai tabayun juzi. Jadi antara dua buah kuli yang nisbah antara keduanya adalah tabayun kuli, sedangkan wadah kacau nakid boleh tabayun kuli, tetapi tabayun juzi. Maka tabayun juz'i nisbah antara nakid tabayun kuli. Karena sesungguh keduanya dua roh yang tabayun, jika tidak terbenar keduanya hal keadaan beserta sama sekali, memang hanya itu dapat sama sekali, arti sesuatu dari contoh la wujud dan la adam adalah antara keduanya itu tabayun puni. Dan jika terbenar keduanya hal keadaan beserta dari contoh la insan dan la farad adalah antara keduanya itu tabayun juzi. Jadi ini adalah dua roh yang tabayun. Antara dua roh kuli yang tabayun kuli. Antara dua roh kuli yang nisbah antara keduanya tabayun kuli. Yang ruwata hidup ke nakir. Lagi pun orang, lagi ada umum khusus ni wajib, nak dua macam. Hina pun nak dua macam. Jika antara keduanya hanya musafat sama sekali, lagi contoh la wujud dengan la adam, maka nisbah antara keduanya juga tak boleh pulih. Ini antara la wujud dengan adam, kalian tak boleh pulih. Antara wujud dengan adam, na dengan hana, yang tak boleh pulih. Antara tidak wujud dan tidak ada juga tak boleh pulih. Antara wujud dan adam tabayun kuli. Antara tidak wujud dan tidak ada. Yang mungkin mensapat tak tahu benda, tidak wujud, tidak ada. Yang dia mensapat. Sebab dia tidak wujud berarti wujud. Dia tidak tidak wujud berarti adam. Tidak ada berarti wujud. Dia tak bersapat tidak wujud dengan tidak ada sama dengan tak bersapat wujud dan adam. Sebagaimana wujud dengan adam hanya mensapat sama sekali hingga takut tabayun kuli, maka tidak wujud dengan tidak adam juga hanya mensapat. Berarti tabayun kuli ini inan pada contohnya yang la wujud dengan la adam, contoh nakit mutabayina ini nakit tabayun. Dan kebetulan nisbah antara kuahu nakitnya juga hanya pernah mensapat, maka nisbah ini tabayun kuli. Dan jika terbenar keduanya hal dalam beserta, itu musafat. Lagi contoh, la insan dengan la farad. La insan dengan la farad. Insan dan farad ini. Insan dan farad tabayun kuli. Karena hana pernah musafat satu benda, insan sepinyo, farad sepinyo. Nyahe. Berarti nisbah kuahu tabayun kuli. Tapi kon insan dengan kon farad, itu musafat. Insan kon, farad ikon. So, batin kon insan dan kon farad. Berarti musafat nakiat insan dengan nakiat farad pada batin. Sedangkan insan dan farad maka musafat, tapi nakiat ini itu musafat. Yang menyakiti musafat nakiat ni saya adalah antara keduanya itu tabayun juz'i. Jadi menyuhana musafat gukun tabayun kuli, menyuhana musafat gukun tabayun juzi. Cuma ketika na dua roh, pakai dicok tabayun juzi, pakai na juga dua roh nisbah ni. Kamu pakai di tabayun juzi hina, baru datang karena daruri. Karena kalau daruri terbenar salah satu dua roh tabayun beserta nakit yang lain pakai. Antara tabayun antara salah satu tabayun dengan nakit yang lain itu musafat. Benar insan dengan paras tabayun. Nakit insan dia musafat dengan paras, nakit paras dia musafat dengan insan. Betul. Nakit insan la insan dia musafat dengan paras. Tak mudah. Berarti budaknya paras dan yang bukan insan. Berarti nakit insan dengan paras dan musafat. Menakit insan bukan Buddha. Berarti insan nahinan nakit paras nahinan. Jadi antara dua bosyek yang tabayun, tiap satu terbenar beserta nakit akal. Sinyo yang sempat menakit sinyo, sinyo yang sempat menakit sinyo. Ketika sinyo yang sempat menakit, namanya yang terjadi konyolna Buddha tanpa insan dan ada insan tanpa Buddha. nyangkut infirat Buddha. Pada Buddha mana infirat Buddha pada Buddha, infirat insan pada insan. Jadi ijtima Buddha dengan nafiyat insan pada Buddha, ijtima insan dengan nafiyat Buddha pada insan. Menakir ketika insan berijtima dengan nafiyat Buddha, berarti nafiyat menakir dengan hadir tepatin. Karena diri insan dia mencapai dengan nafiyat Buddha. Mungkin nafiyat insan dia mencapai nafiyat Buddha loh. Menyok insan dia mencapai dengan nafiyat Buddha, berarti nafiyat insan hanya mencapai dengan nafiyat Buddha, dan nafiyat Buddha hanya mencapai dengan nafiyat insan. Coba salah. Insan dia mendapat menakjub Buddha, dan nakjub insan dia mendapati menakjub Buddha. Yang perlu nampuh, yang perlu untuk membuktikannya kalau yang suci. Antara la insan dengan la paras adalah antara keduanya itu kalau ilusi. Karena ya, tapi kalau ilah yang kedua, ilah bagaimana dua. Sedangkan misbah secara umum adalah tabayun rizki, maka karena kalalui terbenar salah satu dua pokok tabayun beserta nakir yang lain. Ada bakturah. Bakturah wujud dengan Adam. Nakir wujud dengan Adam kejadian tepat. Nakir wujud dengan Adam, nakir Adam dengan wujud yang tepat. Nakir paras dengan insan, nakir insan dengan paras tepat. Yang dari segi musafat beserta nakir itu menjadi tabayun rizki. Sebab bahwa surat baik pada surat antara dua munakit hana musafat sama sekali, atau antara dua munakit ikin musafat, yang jelas bahwa suratnya terbenar salah satu beserta nakit yang lain. Maka ini punya terbenar salah satu beserta nakit yang lain, maka ini sebab antara dua yang lain. Maka bermula kata yang rezeki itu lazim secara jadam. Ada bak surah kata yang kuli, kata yang rezeki kenanya bak surah kata yang kuli, kata yang rezeki nalina. Karena kata yang rezeki lebih umum daripada kata yang kuli. Kata yang rezeki lebih umum daripada kata yang kuli. Sebab tabayun kulli tabayun juz'i, tabayun juz'i dengan sebab na infirat pada satu matah ini kalau itu tabayun juz'i, akhirnya yang pernah infirat punya tabayun kulli, alih na pernah infirat, berinfirat itu lebih Jadi ditambah kait pada istirahat mujib tabayyun kulli. Maka tabayyun kullinya lebih khusus daripada tabayyun juz'i. Ini antara insan dengan faras. Kena istirahat insan. Kena insan dengan faras. Yang mana istirahat? Istirahat insan daripada faras. Nah insan dengan faras. Kata mahluk, kena di sabi-sabi kena. Memendung insan bukan faras, memendung faras ke insan. Pokoknya bagaimana? Pada umum, pada khusus ada umum. Infirat kaboh mandang pada sebahagian mata, ini kau itu dapat ilusi. Infirat masing-masing. Nah, pomeo antara yang dibunuh. Nah hayawan yang kentik dan nah putih yang kentik hayawan. Berarti nah indrak. Nah insan yang kentik baras. Nah baras yang kentik insan. Betul ya? Kenyum nah insan yang kentik baras. Dia tidak ada awalnya. Bukan hanya bina baras yang kentik insan. Nah insan yang kentik baras. Betul. Nah insan yang kentik baras. Dan nah baras yang kentik insan. Enggak apa yang kentik. Nah hayawan yang kentik putih dan nah putih yang kentik hayawan. Cuma menyelidik dan nah putih hayawan loh. Nah. Tapi nah hayawan yang kentik. Nah putih yang kentik hayawan. Menyelidik pertama dan nah hayawan yang putih. Menyelidik nah insan yang kentik baras. Nah baras yang kentik insan. Yang mana? Insan yang baras ini hanya. Ini yang lagi mana? Tapi waktu itu yang apa namanya? Yang akarnya ada tabir rezeki. Nah hayawan yang terputih, nah putih yang terhayawan itu tabir rezeki. Maka nah insan yang terparas, nah paras yang terhayawan insan itu tabir rezeki. Bahkan tidak ada insan yang paras, tidak ada paras yang insan. Berarti tabir kuli. Maka tabir kuli adalah lebih khusus daripada tabir rezeki. Maka di mana saja nah tabir kuli, di mana nah tabir rezeki. Yang ketiga, nisbah antara dua buah nakid bagi tabayun. Bagi tabayun kulli, nisbahnya tabayun rezeki. Karena nisbah menyertai rinci, adakala tabayun kulli, adakala tabayun rezeki. Mas dalam tabayun kulli, nah tabayun rezeki. Maka yang tak pasti nisbahnya tabayun rezeki. Bahkan pada sebagian akrati tabayun kulli. Ini hanya dicokkan sebagian, dicok secara umum. Yang umum adalah tabayun rezeki. Jadi alasan tabayun rezeki bagi dua buah surat karena terbenar salah satu dua buah tabayun beserta nakid yang lain. Maka benar tabayun rezeki itu lazim secara dasar. Apulu lama para manakala selesai daripada pernyataan nisbah yang kuat antara dua bohin niscaya ditamong lemsane pada pernyataan nisbah antara dua bohnakir nyono ingerin ino nakir menakir maka bermula dua bohnakir bagi dua boh yang tasawi itu tasawi keduanya. Jadi nakir mutasawi adalah tasawi kumana di terbenar titik satu daripada nakid mutasawiyen akhir titik barang yang terbenar akhirnya oleh nakid yang lain. Jadi antara insan dengan nate tasawi, antara kon insan dengan kon nate mutasawi, maka dua tasawi. Karena terbenar kon insan kepada titik kon nate dan terbenar kon nate akhir titik kon insan. Wa illa minuhana terbenar. Menyuhana terbenar nakiat mutasawi atau kiat-kiat nakiat kapoke sungguh sulit salah satu dua buah nakiat atau bahan barang yang terbenar akhirnya nakiat yang lain. Ini menyuhana itu mandu menyukkan titik nakiat insan adalah nakiat hayawan menyuhana itu titik dan darahnya na nakiat insan yang bukan nakiat bagi hayat bagi nate. Nakir bagi insan, berarti kon insan. Tapi hanjir penakit bagi nantai. Ini hanjir penakit bagi nantai, berarti nantai. Namanya na bukan insan tapi nantai. Adapun na bukan nantai tapi insan. Kalau ini yang terjadi di Mihana Datawi. Mihana Datawi berarti na insan yang kon nantai, na nantai yang kon insan. Tulis. Wailah, jika tidak, niscaya sungguh sulit. Adapun ternafi salah satu dua penakit, akhir bahat masadak nakit yang lain. Tetapi barang yang sulit artinya salah satu dua penakit, terbenar artinya oleh ini yang nakit. Sebab yang tak sulit nakit, ini itu ini. You know, jika insan antara insan dengan kon insan, menyokong kon insan berarti insan. Sebab dalam akidah nanti nabi berdua. Jadi pada satu benda ketika hanya subut nakiat insan berarti subut insan. Menyuhana subut nakiat nate berarti subut nate insan. Man ketika nakiat insan subut nakiat nate hanya berarti menyuhana subut nakiat nate subut nate. Sedangkan jika insan namanya menghafalkan insan dengan kebunan kon insan tapi nate. Atau kalau nate tapi insan, maka nak insan yang mana nate, mana nate yang mana insan. Maminya insan dan nate, dan nate yang mana insan, mana dia tak tahu ini. Dah. Kalau yang lima nak, keluar. Tetapi barang yang sulit artinya barang oleh salah satu dua pun nakir ni saya benar artinya oleh inan-innya nakir. Nakir cik hana berarti subut incik hana. Menyertar nafi nakir cik berarti subut incik. Wailah menyertar lagi nyangkir dalam dunia bukti pengetahuan. Pakar berulah menyenapi nakit subuti. Wailah menyekon lagi nyan. Menyekon subutin wate nafi nakit. Sungguh sulitah nakit mana? Nafi nakit eh. You know, ketika nafi la insan hana subut insan. Menyuhana subut insan berarti insan nafi la insan nafi. Nah, kalau nak insan kon, lain insan juga. Eh, iya insan kon, lain insan juga. Nanti lagi nabi den, adalah boleh ma, buat bayar ma lain tu dia. Belajar ya, tapi lagi, ya. Nabi den, siapa yang mau siapa? Amrani. Kalau jadi ani mana kita? Jadi. Nanti deh. Tubuh nabi, kira. Tubuh cek dan nabi cek, ini bukan yang nak berani. Nabi deh adalah tubuh cek dan nabi cek. Laya kita ani, wadaya kita ani. Musafat naik deh, nabi berdoa naik deh. Jadi nabi deh nanti pun nabi berdoa. Apa punya? Yang kedua antara insan dengan la insan, apa guna? Rajuk atau tidak? Nyok. Pertanyaannya ya. La insan. Rajuk oleh lo. Nyok. La insan. Be insan, be la insan. Kenapa kan? Bagi nyokot insan, tapi la insan. Yang kedua itu bukan guna. Ketika han subut nakit yang lain, berarti subutin. Yang han subut nakit, subut. Subutin. Man ketika subut in nate, sedangkan in nakit insan disebut subut nakit insan dengan in nate sama dengan ada nate yang bukan pada insan. Dah itu dulu. Wailah menyohana daugah laginya sungguh nafilah nakite. Wadai nafi nakit maka benarlah in salah satu dua roh yang tasawi terbenar in salah satu dua roh yang tasawi yaitu ba'at masadak nakit yang lain. Jadi in nate diperdapatkan pada nakit insan ataupun insan diperdapatkan pada nakir nate dan lazimlah bahwa yang tadi mulianya itu melazimi benar salah satu dua pemuda sawi tanpa yang lain. Berarti narisan nate dan nate hanya insan. Kita sawi dua. Sedangkan tak pegang mana insan nate tak sawi. Kikir insan nate, kikir nate insan. Maka munyo hana kasawi nanti hana jadi kasawi yang dari sana nanti. Wahda khalqul ini kias halal. Kias halal ini bukan bincok jadi dengan nabi sesuatu dengan nabi nanti tak disebut ini. Bincok pegang sebut. Ayo tidak Tuhan. Kalau ini tidak Tuhan, apa mana menyewa dua, menyewa dari siapa? Yang ada dari kawan dua, menyewa dua Tuhan. Lokana bima ayatun billah la fasadaka. Dari ini yang dua Tuhan, tunggu ancurnya. Yang menyewa dua, bukan dari siapa? Apa menyewa kawan dua? Berarti itu yang itu yang salah sebenarnya. Gecok dari dengan nabi nakir atau sebut ini. Terdari tidro Tuhan, kedari tidro menyekon tidro tapi dua, duanya menyekon tidro, menyeduar dua Tuhan mana jadi nyarinya, menyeduar dua Tuhan mana jadi nyarinya, tadi dari tidro ter, mana? Hana dalil yang menunjuki kepada tidro Tuhan, yang dalil menafikan bukan tidro, dari yang ditulakkan tidro. Tulak kon tiro, kutubu tiro mana? Itu tidak halal. Bucok dari asyuh nafi, dengan nafi nakir untuk kusubuh ini. Ini apa lagi yang itu ini tidak halal. Masalah contoh ini yang boleh contoh. Wajib bahwa benar tiap-tiap la insan itu la nate. Ini yang baru kembali kepada contoh. Menonton secara umum. Ini insan menate kasawi. Maka wajib butoi ikir la insan la nate. Ikir yang kau insan kau nate. Dan ikir yang la nate berarti la insan. Jadi baik. Sebagaimana ikir insan nate, ikir nate insan, maka ikir la insan la nate. Dan ikir la nate la insan. Wa illa menekan lagi nyanyi. Munya hanjir ke pegawai di jalan kuliah, hanjir titip la insan la nate dan titip la nate la insan, berarti sungguh ada sebahagian la insan itu yang tidak la nate. Sebahagian la insan bukan la nate. Kami hanya berdua di uno, berdua di uno. Bunuh yang kalian tak pegang, titip la insan berarti la nate. Dan titip la nate berarti la insan. Menyokong lagiNya berarti bukan kikir la insan tapi la nate. Kebanyakan ada yang la insan tapi bukan la nate. Ada la nate yang bukan la insan. Menyokong lagiNya maka adalah sebagian insan itu la nate dan adalah sebagian nate itu la insan. Ya itu mustahil. Enak kau tak kena buka. Menyokong kikir la insan berarti la nate. Oh, kau yang kikir la insan la nate. Oh, dibandingkannya nah la insan tapi bukan la nate. Ini bukan la nate, berarti nate. Sama dengan ada yang bukan insan tapi nate. Jika insan tapi nate. Jika nate tapi insan. Yang terjadi menang. Sama dengan na'izah yang mana nate, na'nate yang mana insan. Yang mustahil, karena seluruh insan nate, seluruh nate insan, sehingga di sebuah dua ini terjadi. Berarti tidak ada insan yang bukan nate, tidak ada nate yang bukan insan. Maka wajib maka, kikir insan nate, kikir nate insan. Kikir la insan la nate, kikir la nate la insan. Yang benar. Yang dalil membuktikan bahwa nakir mudasawi adalah mudasawi. Yang kurno halu mungkin. Jadi waktu itu kuah yang berkah dibuktikan sudah rupanya. Begitu mungkin dia boleh betul berarti nakit mutasawi mutasawi. Bab punya hana tak tahu, hana jadi tak tahu apa pun. Tak. Warna tidur amami misik mutlakan atas minahki atas mutlakan. Kata bo yang kedua dan bermula nakid aam daripada syik secara mutlak itu nakidnya lebih khusus daripada nakid atas mutlak. Kunilai nisbah antara dua pendapatnya umum khusus mutlak. Berarti yang tabo aam mutlakan, yang tabo akad mutlakan. Nakid aam mutlakan lebih khusus daripada nakid akad mutlakan, dan nakid akad mutlakan lebih umum daripada nakid aam mutlakan. Artinya terbenar kumana nakid aam lebih khusus. Artinya terbenar nakid akad, nakid akad umum ya, nakid umum khusus, nakid khusus umum. Makna jih khusus, makna jih umum, terbenar nakid akhas akhirnya tiap barang yang terbenar akhirnya oleh nakid aam. Nakid akhas terbenar kepada seluruh afrad nakid aam. Jadi yang umum. Bukan nakid akhas lebih umum daripada nakid aam. Bakal datang umum jadi, bakal datang khusus ke nakid aam. Karena nakid akhas terbenar kepada seluruh afrad nakid aam. Bahkan dibayo nah yang lain yang kon nakid aam tapi kita nakid bagi akhas. Jadi itu kan nakid akhas lebih umum daripada nakid aam. Walaupun dan tidaklah titik barang yang terbenar akhirnya itu nakid akhas, terbenar akhirnya nakid aam. Menyusut titik nakir, menyusut nakir akhas terbenar kepada mandum afrad nakir aam. Tapi nakir aam mana terbenar kepada seluruh mandum nakir akhas. Adapun yang pertama, kembali. Terdari nakir akhas terbenar kepada seluruh afrad nakir aam. Bagi anakmu maka karena sesungguhnya pekerjaan, jikalau tidak, dan terhalanglah, jika halanglah, bergabungan yang tidak, menyokong lagi nyata. Jikalau tidak terbenar nakid akhas akhir titik barang yang terbenar akhirnya oleh nakid aam, tadi nakid akhas hanya terbenar akhir mandung nakid aam, niscaya cukup terbenar in akhas akhir sebahagian barang yang terbenar akhirnya oleh nakid aam. Sebab kuno kalian tak juga antara syek dengan nakid syek sabah wajibnya. Sabah wajibnya nanti nanti kedua. Kak, kategori nakid akhas hanya subut pada nakid aam. Nah sabah nakid aam, tapi hanya subut nakid akhasnya. Menyuk hanya subut nakid akhas, kena saja subut akhas. Wajib. Ayo. Menyuk hanya subut nakid akhas, pasti subut akhas. Karena antara syek dengan nakid sabah guna. You know yang akhas bermani insan. Nakid insan, la insan. Menyuhana subut, la insan, wajib subut insan nanti. Menyuhana subut, la insan, wajib subut insan. Pad, pada nakid aam. Apabila hana subut nakid akhas pada nakid aam, nya nakid aam. Tapi nakid akhas mananya. Menyuhana nakid akhas pada nakid aam, sungguh subutlah akhas pada nakid aam. Sungguh subut akhas pada nakid aam. Mantap subut akhas pada nakid aam, cuma diturahkan dengan insan yang pun hewan. Antara insan dengan hewan, umum hewan. Berarti tajuk salo nyo bukan hewan, nyo kon hewan. Berarti nakid aam. Tapi nakid akal dan ringan. Nakid akal yang apa semua insan. Nakid insan adalah bukan insan. Tapi dia bukan insan, betul. Ini bukan hewan, dia bukan insan, betul. Menyokong bukan insan berarti insan. Teman-teman, ji insan, tapi ji bukan hewan. Ini insan yang bukan hewan. Nah, makanya nakid akal wajib syukur pada seluruh nakid alam. Menyemana kata syukur nakid akal pada nakid akal sungguh syukur diri akal. Syukur diri akal pada nakid alam. Sama dengan syukur akal tanpa alam. Nakid yang nanya. Inat yang nanya nakid alam. Berarti alam bagaimana? Akal subuh diri akal, karena anak subuh nakit, mau subuh diri. Ketika subuh diri akal pada nakit akal, sama dengan subuh akal tanpa akal. Membukai yang berhaji khusus, apabila di subuh tanpa akal. Iya, memang dia udah ambil memang kan? Ada ayat-ayat itu, dia mumpul ganda mana? Nah, aku yang ini yang menampung, tapi apa itu? Yang gua terkebirin, Pak. Yang mudah-mudahan yang terkebirin, Pak. Jadi, nah, buat dalam jaksianya, buka nisbah. Yang jumlah nisbah itu bertutup-tutup. Baik bertutup, bertutup nisbah yang akan bertutup, sama-sama bunuh hek. Sama nisbah, Pak, bukong bunuh hek. Ini boleh buka nisbah, bertutup-tutup. Jadi kita boleh bahwa nakid akal lebih umum daripada nakid alam, karena nakid akal wajib subur pada seluruh nakid alam, wajib subur pada seluruh nakid alam. Pakar wajib sebut, menyohana sebut nakid akal, sebut diri akal. Man menyebut diri akal pada nakid akal, mana nakid akal punya nafi akal. Sebut diri akal pada ketika nafi akal. Sama dengan ada akal, tidak ada akal. Nah, ini menjadi ina khusus tanpa umum. Ada akal tanpa akal, tapi ada akal tanpa akal yang ini dinamakan. Maka wajib sebut akal kepada wajib sebut nakid akal kepada seluruh nakid akal. Ya, bukti yang pertama. Adapun yang pertama, yaitu subuh nakid akal kepada seluruh nakid akal, maka karena sesungguhnya pekerjaan, jika tidak terbenar nakid akal akhirnya barang yang terbenar akhirnya oleh nakid akal, niscaya sungguh terbenar in akal atau sebagian barang yang terbenar akhirnya oleh nakid akal. Pada terbenar, maka terbenarlah akal tanpa akal. Ya, itu mustahil. Sebagaimana barang tidak akal. Terbenar, benarlah titik lah hayawan, itulah insan. Jadi titik yang kau hayawan, mengandungnya kau insan. Titik lah hayawan, mengandungnya lah insan. Lah insan punya nakid akal. Dia bersyukur kepada nakid akal. Lah hayawan, nakid akal. Berarti la insan subuh kepada seluruh la hayawan. Nakid akal subuh kepada seluruh nakid akal. Wa illa menyokong laginya, semua adalah sebahagian la hayawan itu insan. Menyamana dapat kuliah ya, semua adalah sebahagian la hayawan itu insan. Maka sebahagian insan bukan hayawan berarti. Mati ini sebahagian insan bukan hayawan takut. Wala khalqun, ini yang kalah. Adapun yang kedua, bunuh subuh nakal kepada titik ha'am. Dan tidaklah titik nakid ha'am itu nakid akal. Yang kedua, kehendali kon seluruh nakid ha'am adalah nakid akal. Maka karena sesungguhnya pekerjaan, jikalau tidak terbenar pun ditanya, laisa kullu masadak nakid akal, masadak nakid ha'am. Masadak kali masadak kemudian dipagang. Masadak maksudnya apa? Jikalau hanya betul itu ditanya, tidaklah titip masadak nakid akal. Itu jika masadak bagi nakid a'am. Sungguh betulilah nakid a'am atau titip masadak nakid akal. terbenar nakir aam atau kipir masada nakir apa? Menyelaginya, maka benarlah in aam atau kipir aam. Ini ketika ternafi aam aam, maka ternafi aam. Dan dengan kipir yang ternafi aam, iktir ternafi akas ternafi aam. Sama dengan kalimat terbenar akas kepada iktir aam. Nah, menyamana betul iktir masada. Tidaklah iktir masada nakir akas itu jadi masada bagi nakir aam. Menyukur laginya, sungguh betul itu nakir aam atau tiap-tiap nakir akal. Nakir aam subuh kepada tiap-tiap nakir akal. Menyelaginya juga menyon nakir aam kon hayawan kon what? Nakir aam atau tiap-tiap nakir akal. Jadi nakir akal semua-semua tiap-tiap nakir akal itu nakir aam. Bina nakir akad memandung kita nakir bagi aam. Menyelaginya menyoyangkan insan memandung ke hayawan, maka terbenarlah in akad adu titip aam. Dengan sebalik nakir dianya itu mustahil, maka tidaklah titip lah insan itulah hayawan. Titip lah insan lah hayawan itu. Menyoyangkan menyoyangkan insan adu ke hayawan, semua adalah ikhlas insan itulah hewan. Walilah karena kululah insan. Maka tidaklah ikhlas insan itulah hewan. Maka tidaklah ikhlas insan itulah hewan. Walilah menyukur laginya, semua adalah di insan namanya buku dikirlah. Tak tahu kan? Maka tidaklah dikirlah insan itulah hayawan. Wa'illah menyenyo kululah insan lah hayawan, semua adalah di insan itu hayawan. Insan, hayawan, dan langkah kepada titik hayawan insan. Yang boleh, tuan, ini,